Anak-anak yang di belakang, ayo sini. Jangan ribut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iqrara bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathira wa nisaa, wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham, innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khayral hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, jemaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan, berjumpa kembali melanjutkan pelajaran rutin kita dalam pembahasan kitab Hilyah Talibul Ilm, perhiasan penuntut ilmu, sebuah pembahasan yang sangat kita butuhkan, dibutuhkan oleh setiap penuntut ilmu terlebih khusus, demikian pula setiap muslim dan muslimah. Jadi sekali lagi, pembahasan kita ini, jemaah sekalian, bukan terkhusus untuk para penuntut ilmu saja, santri-santriwati. Bukan terkhusus untuk mereka-mereka yang memang fokus konsentrasi mempelajari agama Allah di pondok-pondok pesantren ataukah di Darul Hadis, tidak. Tapi kita pun butuh, selaku orang tua butuh ya pembahasan-pembahasan seperti ini, butuh kita pengetahuan-pengetahuan seperti ini ya, paling tidak nantinya kita bisa beritahu anak cucu kita ya, kita beritahu ponakan kita, kita beritahu dari kalangan kaum muslimin yang lainnya. Penting. Ya, penting. Kita akan masuk ke pembahasan yang baru, jemaah sekalian, insyaallah taala. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, husnus soal, bertanya, melontarkan pertanyaan dengan baik, ini juga adab, ini juga merupakan perkara yang betul-betul harus diperhatikan oleh seorang santri-santriwati, harus diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Ketika melontarkan pertanyaan kepada syekhnya, kepada gurunya, kepada alim ulama, itu ada adabnya, itu ada tata kramahnya, itu ada tuntunannya ya. Jangan sampai semangat kita menuntut ilmu masya Allah, tapi dari sisi adab, na'udzubillah. Ya, jadi semangat belajar itu juga harus dibarengi, diiringi dengan adab-adab. Itu penting sekali agar ilmu yang kita miliki, agar ilmu yang kita pelajari itu bisa mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara-perkara yang harus kita perhatikan. Kata beliau, iltazim adabal mubahathati min husni soal. Kata beliau, kata Syekh Bakar Abu Zaid, berpegang teguhlah kamu, ya, dengan adab di dalam mengkaji, mempelajari ilmu. Min husni soal, dari bertanya yang baik, penting, ya. Gimana seorang santri, santriwati, gimana seorang muslim dan muslimah ketika bertanya kepada gurunya dalam sebuah majelis ilmu ataukah di luar majelis ilmu, itu harus diperhatikan. Ada adab-adabnya, ada sopan santunnya. Ya, katanya berpegang teguhlah kamu, berpegang teguh terhadap adab-adab di dalam mengkaji dan mempelajari ilmu. Min husni soal, yang pertama dengan bagus ketika bertanya, ya, fal istima, kemudian mendengar dengan seksama, ya, ini juga adab yang kesemuanya itu insya Allah taala akan menjadi sebab yang menyebabkan seorang itu berhasil di dalam menuntut ilmu. Keberhasilan seseorang menuntut ilmu bukan semata-mata didasari dengan semangat yang tinggi. Semangat yang tinggi itu modal yang bagus. Tapi ingat, di sana ada adab-adab yang harus kita perhatikan agar kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk memahami ilmu tersebut. Agar kemudian Allah Rabbul Alamin memberikan keberkahan di dalam ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dengarkan. Fal istima', dengarkan dong dengan cara yang baik. Fasihatal fahmi lil jawab, kemudian bagus di dalam memahami jawaban. Kalau ada guru kita, syekhnya kita memberikan sebuah penjelasan terhadap permasalahan ataukah memberikan penjelasan dari pertanyaannya kita, maka diperhatikan baik-baik, dipahami baik-baik. Pemahaman yang baik itu timbul dari pendengaran yang seksama. Itu kuat korelasinya. Tidak akan mungkin seseorang bisa memahami apa yang dipaparkan oleh seorang guru kalau dia tidak konsentrasi mendengar. Itu connect tuh, ya. Makanya didengarkan tuh. Kalau ada pertanyaan yang kita tanyakan ke gurunya kita, maka dipahami dengan benar, ya. Kalau nggak paham, tanya, jangan diam saja. Ya, karena bahaya. Kalau salah paham bahaya. Ya. Al khata fil faham, salah memahami itu lebih berbahaya dibandingkan kebodohan yang memang sudah asalnya dia memang enggak pahami. Ya. Salah memahami itu lebih fatal. Lebih fatal, jamaah sekalian. Wa iyyaka idza hasala al-jawab an taqul lakinna syekh fulan qala li kadza. Dan berhati-hati kamu, kata Syekh Bakar Abu Zaid, berhati-hati kamu kalau kamu sudah mendapatkan sebuah jawaban dari seorang guru, dari seorang syekh, dari seorang ulama, kemudian kamu katakan, tapi syekh, tapi ustaz, syekh ini, ustaz ini katakan demikian, wah ini kurang adab nih. Hati-hati. Itu sama sekali bukan adab seorang penuntut ilmu dan bukan adab seorang muslim dan muslimah. ketika syekhnya, ketika ulama'nya, ketika ustadznya, ketika ustadzahnya telah menerangkan sebuah jawaban kepadanya, kemudian dia potong. Ataukah setelah selesai jawaban dari syekhnya tersebut, dari ustadznya tersebut, dari ustadzahnya tersebut, kemudian dia katakan, tapi ustadzah, kok ustadz fulan mengatakan demikian dan demikian. Wah, ini bahaya ini. Au qala kadza fa inna hadza wahnun fil adab, kata Syekh Bakar Abu Zaid, maka sungguh perbuatan ini merupakan perbuatan kurang adab, ya, kurang adab tuh, ya. Wa darbun li ahli al-ilm ba'dhum li ba'd, fahdhar hadza. Dan ini sama saja membenturkan seorang ulama dengan ulama yang lainnya, seorang ustaz dengan ustaz yang lainnya, seorang ustazah dengan ustazah yang lainnya. Terlebih lagi kata Syekh Saleh, kata Syekh Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, terlebih lagi ketika beliau memberikan ta'liq terhadap ucapan Syekh Bakar Abu Zaid ini, terlebih lagi kalau yang dia bawakan tersebut adalah ucapan dari ulama, ucapan dari seorang ustadz, ustazah yang lebih terkenal, yang memang diterima di hati manusia, itu bahaya sekali. Ya, jangan dong. Harus ada adab-adab kita, ya, di dalam perkara ini. Ya, ada adabnya tuh. Ya, ada adab sekali lagi. Jangan katakan itu. Ketika mendengarkan sebuah jawaban, jangan pernah benturkan seorang ustadz dengan ustadz yang lainnya. Jangan pernah benturkan seorang ustazah dengan ustazah yang lainnya. Jangan pernah benturkan seorang ulama dengan ulama yang lainnya, na'udzubillah. Apalagi kalau disertai dengan niatan yang jelek, memang dalam rangka untuk memperkeruh suasana. Subhanallah. Wa in kunta labudda fa'ilan, kalau memang kata beliau, kalau memang harus kamu memberikan sanggahan, ya, fakun wadihan fi soal, maka hendaknya kamu itu betul-betul bertanya dengan jelas. Wakul, dan kamu katakan, ma ra'yuka fil fatwa bikadha fala tusammi ahadan. Kalau memang harus kita ngomong ke ustadznya kita, ke syekhnya kita, maka katakan, ya syekh, ustadz afwan, gimana menurut antum ustadz, ya, gimana menurut antum tentang fatwa ini, tentang ucapan ini. Jangan sebut namanya. Dipahami ini jemaah sekalian? Dipahami enggak? Jangan pernah sebut, ya, nama syekhnya kita, ya, nama ustadznya kita, nama ustazahnya kita. Jangan pernah, ya. Kata beliau, wala tusammi ahadan, jangan sebutkan namanya, ya. Afwan ustaz, afwan ustazah, saya pernah mendengarkan juga tuh, ya, saya pernah mendengarkan ada yang berfatwa demikian, ada yang mengatakan demikian, gimana menurut antum, ya. Itu merupakan adab. Sekali lagi, ya, jangan pernah untuk membenturkan sebuah fatwa, sebuah jawaban, ya, dari seorang ulama dengan ulama yang lainnya, dengan seorang ustadz guru kita dengan ustadz guru kita yang lainnya. Jangan, apalagi dalam permasalahan fikih yang memang orang harus berlapang dada, ya, ya, jangan ngotot, ya, karena setiap orang itu beda-beda, ya, pandangan dan sisi pendalilannya, ya, jangan paksakan jawabannya kita, jangan, nggak boleh, ya, itu sering kami dengarkan dari nasihat Syekh kami, guru kami, Syekh Uthman As-Salimi dan para ulama yang lainnya. Jangan pernah seorang penuntut ilmu apalagi seorang muslim dan muslimah kemudian menjadikan permasalahan khilafiyah di kalangan para ulama sebagai sebab untuk mereka berpecah. Jangan, na'udzubillah. Ya, satunya ada yang menggoyang-goyangkan jarinya, ya, telunjuknya ketika tasyahud, satunya enggak, satunya ada yang bersedekap, ada yang irsal, kemudian enggak mau sholat di sampingnya, ya, kemudian enggak mau saling sapa, memberikan salam, enggak boleh. Ya, itu permasalahan-permasalahan yang harus kita berlapang dada. Kita punya dalil, orang saudara kita juga punya dalil, ya. Dia ingin kebenaran, ya sama dengan kita, ya. Jadi jangan dipaksakan, ya. Barakallahu fiik. Jadi itu tiga perkara yang disebutkan di sini, ya, tiga perkara untuk betul-betul kita perhatikan, ya. Kata Syekh Al Utsaimin alaihi rahmatullah ketika memberikan penjelasan dari pemaparan Syekh Bakar Abu Zaid, kata beliau, wahada min aham mimma yakunu min adab talibil ilm. Jadi ini merupakan perkara penting yang merupakan rangkaian dari adab-adab para penuntut ilmu. Awalan, yang pertama, ayakuna indahu husnu su'alin wa ilqa'in. Yang pertama, hendaknya dia ketika bertanya itu betul-betul bertanya dengan baik, ya. Jangan pernah bertanya sesuatu yang belum terjadi. Ya, jangan. Jangan bertanya, kata para ulama, yang disitu dari pertanyaan kita enggak menimbulkan faedah. Jangan ditanyakan. Ya. Tanya itu yang berbobot, yang bisa memberikan kemanfaatan untuk kita dan orang lain. Kalau betul-betul enggak tahu, tanya. Ataukah ada jenis dua? Jenis kedua dari bertanya. Kita sudah paham, kita sudah tahu, tapi kita rasa ini sepertinya teman-teman, ikhwan yang lainnya, santri yang lainnya kayaknya butuh penjelasan lebih detail lagi ini. Saya sudah paham nih, cuman saya bertanya lagi, Ustaz, afwan. Ya Syekh, afwan, ahsanallahu ilaikum. Afwan, saya mau bertanya, gimana nih tentang ini? Saya sudah paham nih. Tapi apa? Saya ingin syekhnya itu, ustadznya itu lebih menjabarkan lebih dalam agar orang-orang lain itu bisa lebih paham. Ini yang terpuji. Dua pertanyaan itu. Jangan pernah bertanya dalam rangka ta'annud, berdalam-dalaman dan dalam rangka untuk mencari pertengkaran, perdebatan. Itu yang tercela. Ataukah jangan bertanya dalam rangka agar diketahui, masya Allah, mereka ini memang ini orang yang rajin belajar. Bertanya terus dia. Jangan bertanya itu kalau memang gak tahu, ya. Bertanya itu kalau memang gak tahu, ataukah dalam rangka agar orang lain itu bisa tahu dari penjelasan yang lebih lebar yang akan dipaparkan oleh guruhnya kita, ya. Barakallahu fiik. Kemudian yang kedua, wathani husnul istima', mendengar yang baik, ya. Mendengar yang baik, ya. Jangan ketika belajar sibuk pegang HP, jangan ketika belajar, ya, pikirannya melayang ke sana kemari. Jangan. Orang yang fokus belajar aja belum tentu bisa, ya, 100% menerima materi, apalagi orang yang enggak mendengarkan dengan baik. Udah fokus aja, ya, fokus, karena kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduknya kita dalam sebuah majelis ilmu itu adalah ibadah, jemaah sekalian. Maka fokuslah, fokus. Berapa lama sih belajar itu? Berapa lama? 30 menit, 40 menit, sejam, 2 jam. Kok kita enggak bisa fokus? Dalam keadaan ini adalah ibadah. Dalam keadaan ini adalah perkara yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhiratnya kita. Serius, ya. Husnul istima', mendengarkan dengan baik. Itu adab, itu cara, dan salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu berhasil di dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Thalith yang ketiga, ini sama uraian dari Syekh Bakar Abu Zaid, dijelaskan ulang oleh Syekh Al-Uthaymin alaih rahmatullah, ya. Sihhatul fahmi lil jawab, benar memahami dari jawaban, dari pernyataan gurunya kita, ya. Fa ba'du talabah idza sa'ala wa ujiba tajiduhu yastahi ay yakul lam afham. Maka sebagian penuntut ilmu itu ketika dia bertanya dan diberikan jawaban, maka engkau mendapati dia malu untuk mengatakan, saya belum ngerti, saya enggak paham. Ya. Paham enggak? Naam, padahal enggak paham. Jangan malu. Kalau enggak paham, bilang enggak paham. Ini agama kita, jamaah sekalian. Ya. Kalau enggak paham matematika, sudahlah, enggak masalah. Ya. Ditanya gurunya, paham enggak rumusnya ini? Iya, paham. Enggak apa-apa. Ya, walaupun enggak paham, paling-paling merah di rapornya kita. Tapi kalau salah paham masalah agamanya kita, bahaya, kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak paham, bilang enggak paham, jangan sok-sok paham. Jangan pernah malu, jemaah sekalian. Bilang enggak paham. Afwan Ustaz, saya enggak paham, tolong diterangkan lagi. Kan lebih enak. Ya. Masya Allah, itu penting, ya. Itu bagian dari adab. Ya. Masya Allah. Ya, barakallahu fik. Kemudian kita kembali ke apa yang disebutkan oleh Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab beliau. Kata beliau, qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Ini beliau ucapkan dalam kitab Miftah dari Sa'adah, halaman 184. Kata beliau, kata Imam Ibnu Al-Qayyim, waqila, dan dikatakan pula, idza jalasta ila alimin fasal tafaqquhan la ta'annutan. Ucapan indah dari Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah, nasihat untuk kita semuanya. Katanya, kalau kamu duduk di depan orang yang berilmu, kalau kamu duduk dalam sebuah majelis ilmu, kalau kamu duduk di hadapan seorang ulama, seorang ustaz, seorang ustazah, maka bertanyalah kamu dalam rangka untuk memahami, la ta'annutan, bukan dalam rangka untuk berdalam-dalaman dan dalam rangka untuk menimbulkan pertengkaran. Jangan, itu tercelah. Ya, tanya betul karena kita enggak paham. Tanya betul karena kita ingin betul-betul paham dalam urusan agamanya kita, ya. Yang senada dengan ucapan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim ini juga banyak disebutkan oleh para ulama, ya. Mereka banyak juga menukilkan ucapan-ucapan dari kalangan para ulama, ya. Di antara mereka apa yang disebutkan, kata sebagian para ulama, jika kamu duduk dalam sebuah majelis ilmu, maka hendaknya kamu itu lebih bersemangat untuk diam daripada berbicara. Ya, kalau duduk dalam sebuah majelis ilmu, maka besarkan semangat kita untuk lebih banyak diam daripada ngomong. Ya, harus lebih banyak diam kita agar bisa kita serap tuh pelajaran-pelajaran yang dipaparkan oleh gurunya kita. Jangan ngomong, ya, jangan ngomong. Itu bukan adab ketika gurunya kita menjelaskan sebuah penjelasan permasalahan, belum selesai ngomong langsung dipotong. Itu bukan adab, ya, itu bukan adab. Berapa banyak, ya, kejadian-kejadian seperti itu kemudian memecahkan konsentrasi gurunya kita dalam keadaan gurunya kita itu betul-betul ingin memberikan faedah kepada kita, tapi karena udah dipotong, udah buyar langsung, ya. Akhirnya siapa yang rugi? Ya, kita juga, ya. kita juga jemaah sekalian. Maka sekali lagi ya diperhatikan ini, berapa banyak orang-orang yang diharamkan dan dicegah dari ilmu agama itu karena dia tidak fokus mendengarkan ilmu agama. Subhanallah. Ya. Subhanallah. Ini nih apa yang disebutkan ini. Ya. Kata para ulama, "Idza jalastal 'alima fakun 'ala an tasma ahras minka 'ala an taqul." Kalau kamu duduk di hadapan seorang ulama, seorang yang berilmu, seorang ustadzah, maka hendaknya kamu itu lebih bersemangat untuk mendengarkan daripada ngomong. Jangan komentar, dengarkan aja ilmu agama itu. Ya, yang penting belajarnya kita itu betul-betul di depan orang-orang yang thiqah, terpercaya ilmunya. Ya. Kita duduk betul-betul di orang-orang dari kalangan ulama, ustadz, ustadzah yang betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu penting. Ya, kata Ibnu Sirin rahimahullah, "Inna hadzal ilmah dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama itu agama. Maka hendaklah kamu melihat kepada siapa kamu mengambil agama kamu. Ya, belajar, betul-betul belajar dari orang-orang yang terpercaya, yang amanah, ya, yang gak ada tendensi lainnya ketika ngajar. Bukan karena kursi, bukan karena kelompoknya, partainya, bukan. Tapi betul-betul menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, apa yang dipahami oleh para sahabat, tabiin wa asba' tabiin, tiga generasi emas dalam masa kejayaan Islam ini. Itu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita kembali, ya, kata Syekh Bakar Abu Zaid, wa qala aidan, demikian pula disebutkan dari Al-Imam Ibnu Al-Qayyim alaihi rahmatullah. Ini bagus, ya. Kata beliau, walil ilmi sittu maratibah, dan ilmu itu ada 6 tingkatan. Ya. Ingin berhasil menuntut ilmu, ini nih resepnya ini. Ingin berhasil menuntut ilmu, ini nih sebab-sebabnya ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ya. Ini sebab-sebab insyaallah taala yang menyebabkan dan seorang itu bisa berhasil dalam upaya dia, dalam usaha dia untuk mempelajari agama Allah. Awaluha, yang pertama, husnus soal, baik ketika bertanya, bertanya dengan baik, dengan penuh adab dan sopan santun. Ingat jemaah sekalian, semakin kita muliakan majelis ilmu tersebut, semakin kita menghargai ustadznya kita, ulama'nya kita, syekhnya kita, maka sedemikian pula lah Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu ilmu dan keberkahan itu untuk kita. Yakini itu. Ya. Semakin kita muliakan majelis ilmu tersebut, maka insyaallah taala demikian pula lah Allah Subhanahu wa taala akan muliakan kita. Dan itu selaras dengan apa yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang memuliakan syiar-syiar Allah Rabbul Alamin, di antaranya adalah majelis ilmu, maka itu merupakan tanda dan bukti ketakwaan yang berada dalam dirinya, di dalam hatinya. Ya, penting untuk sama-sama kita meresapi makna yang satu ini jemaah sekalian. Ya, muliakan majelis ilmu tersebut, hargai dan hormati gurunya kita, syekhnya kita, ustaznya kita, tanpa meremehkan dan tanpa bersikap ekstrim kepada mereka. Posisikan dan tempatkan mereka sesuai dengan porsinya. Ya. Atsaniyatu husnul insati wal istima', mendengar dengan baik. Ya. Jangan pernah, walaupun demi Allah Rabbul Amin, walaupun gurunya kita enggak melihat kita, walaupun syekhnya kita enggak melihat kita, ketika kita berada dalam sebuah majelis ilmu, jangan pernah ngomong. Itu bukan adab. Syekhnya ngomong, ustadznya ngomong, dia malah ngomong juga dengan temannya dalam majelis. Jangan. Itu akan mengurangi keberkahan dalam ilmu yang kita pelajari. Itu akan mengharamkan kita dari kebaikan-kebaikan dan ilmu yang akan kita pelajari. Jangan, ya. Tuh, alhamdulillah kita di sini sedikit, ya. Tapi kalau majelis yang besar sampai ribuan tuh, ya, sampai 5.000 orang, enggak kebayang. Mau main HP, mau chattingan, mau minum kopi, ya, sangat memungkinkan kita lakukan. Tapi kalau orang-orang yang betul-betul menyadari, walaupun syekhnya enggak melihat dia, tapi Allah Rabbul Alamin melihat pergerakannya dia, dia akan kemudian tetap menjaga adab-adab dalam majelis tersebut. Subhanallah, ya. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan, akan membukakan pintu-pintu ilmu tersebut untuk kita insyaallah taala. Kemudian ats-tsalitsatu husnul faham. Ya, memahami dengan baik, memahami dengan benar apa yang disampaikan oleh gurunya kita, oleh syekhnya kita, oleh ustadznya kita, betul-betul dipahami dengan benar. Ya, jangan salah paham. Kalau enggak paham, tanya ulang. Ya, tanya ulang. Ya, jangan pernah malu untuk mengatakan saya belum paham. Ya, jangan pernah malu untuk mengatakan saya enggak ngerti, saya belum ngerti. Jangan, tanyakan. Ya, tanyakan. Ar-rabi'atu, yang keempat, al-hifdu, penghafal. Ya, wah, Ustaz berat menghafal. Ya, jangan kalah. Kalau sudah kaku dan ngomong gitu, udah terbuka pintu dan celah syaitan untuk merubuhkan dan menghalangi kita dari belajar. Ya. Ada pepatah itu, ala bisa karena biasa. Ya, hafalan juga demikian. Kalau dibiasakan insyaallah taala, maka akan terbiasa dan menjadi mudah. Itu kita rasakan. Enggak percaya, coba sendiri. Ya. Hafal Al-Qur'an, hafal hadis, hafal kaidah-kaidah dalam nahwu, dalam sharaf, dalam ini dan itu, awalnya berat sekali, tapi kalau dibiasakan maka akan menjadi mudah insyaallah taala. Ya, dibiasakan pelan-pelan aja terus. Yang penting istimrar, yang penting continue. Ya, selain itu juga diperhatikan tips-tips untuk menghafal. Jadi ada tipsnya tuh, kalau mau baca itu ada bagus kitab karangan Syekh As-Sadhan hafizahullah taala, ya, Syekh Abdul Aziz As-Sadhan, itu bagus sekali. Ya, judulnya Kaifa Taqra, Kaifa Tahfaz, Kaifa Tafham, gimana cara menghafal, gimana cara membaca, gimana cara memahami. Di situ beliau sebutkan tips-tips yang bersifat umum dulu, kemudian beliau rinci satu persatu tips-tips untuk seseorang itu berhasil ketika menghafal, berhasil ketika membaca sebuah kitab, berhasil di dalam memahami kitab-kitab yang dia pelajari. Bagus sekali. Ya, semangat menghafal, hafal terus, tapi maksiat jalan terus. Ya, gimana mungkin bisa? Ya, semangat menghafal, masya Allah, tapi andalkan dirinya sendiri, gak pernah berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kan kekurangan juga. Ya, makanya di situ disebutkan tips-tipsnya tuh. Pilih ketika menghafal waktu yang cocok. Jangan lagi pusing dipaksakan menghafal, jangan. Salah tuh, salah total. Ya. menghafal itu ketika memang betul-betul dirinya kita memang sudah siap untuk menghafal. Coba rasakan, ya. Jangan lagi banyak problem memaksakan menghafal, ya. Waktu ngantuk, ya tidur, jangan dipaksakan. Ya, yang penting jangan tidur terus enggak mau menghafal. Ya, kalau udah tidur ngantuk ya tidur, istirahat, karena dirinya juga kita punya hak, ya. Banyak lagi, ya. Kalau enggak mampu menghafal karena ribut banyak orang, karena beda-beda tuh. Ada teman enggak bisa menghafal kalau enggak ramai. Ramai, dia pikirnya ramai biar semangat juga. Ada juga teman yang memang ada orang memang yang tipikalnya enggak bisa. Dengar sedikit aja aduh enggak bisa. Konsentrasinya buyar. Ya beda-beda, enggak bisa disamakan tiap orang, ya. Kalau memang enggak bisa menghafal ribut, ya cari tempat yang sepi. Ya, cari tempat yang sepi. Maka dibiasakan. Dan sekali lagi jemaah sekalian, obat yang paling jitu untuk menguatkan hafalan adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu obat yang paling jitu. Ya. Itu obat yang paling jitu. Tarkul ma'asi. Tinggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang terkadang terhalangi dari ilmu, seseorang terkadang terhalangi dari menghafal karena kemaksiatan yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wong ilmu itu dari Allah. Ya, gimana mungkin Allah berikan ilmu tersebut? Gimana mungkin Allah berikan kekuatan hafalan tersebut? Gimana mungkin Allah memberikan kekuatan pemahaman, memahami pelajaran kalau kita senantiasa berbuat maksiat kepadanya, senantiasa lalai kepadanya, na'udzubillah. Al-khamisatu, yang kelima, at-ta'lim, ajarkan, sebarkan ilmu tersebut. Jangan batasi untuk kita. Udah belajar nih sharaf, udah belajar nahwu, durusul lughah jilid pertama sudah bisa, ajarkan, ya, sesuai dengan kemampuannya kita. Kenapa? Karena ngajar itu pada hakikatnya juga belajar. Ngajar itu hakikatnya juga belajar. Belajar. Ya, belajar. Bahkan dengan mengajar itu akan melengketkan ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari. Bahkan dengan mengajar itu bisa jadi Allah Subhanahu wa taala semakin membukakan pintu-pintu ilmu yang lainnya. Orang ngajar itu ya persiapan juga, itu kan dia belajar tuh, ya, ya, subhanallah. Asadi satu, kemudian yang terakhir, yang keenam dari tingkatan-tingkatan ilmu, dari sebab-sebab yang akan menjadikan seseorang berhasil di dalam menuntut ilmu biiznillah, dengan izin Allah. Wasadi satu wahiya thamaratuhu, dan ini adalah buah dari ilmu, puncak dari ilmu yang kita pelajari, ilmu yang kita dengarkan, ilmu yang selama ini kita kumpulkan, ilmu yang selama kita usahakan untuk meraihnya. Inilah buahnya, inilah puncaknya. Al-amalu bihi wa mura'atu hududihi, beramal dengannya dan dengan tetap menjaga batasan-batasannya. Subhanallah. Ya, ilmu itu bukan sekedar dicatat, ilmu itu bukan sekedar dikumpulkan, ilmu itu bukan sekedar didengarkan, ilmu itu bukan sekedar didakwakan, tapi puncak dari kesemua ilmu tersebut adalah untuk diamalkan. Ya, maka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita senantiasa memohon, kita meminta agar diberikan taufik, hidayah, kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dengarkan, ilmu yang telah kita pelajari. Dan semoga apa yang singkat ini jemaah sekalian bisa memberikan kebaikan, pencerahan, menambah wawasan untuk kita semuanya. Dan tak lupa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan untuk kita mengamalkan apa yang telah kita dengarkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum.